Mitra bisnis Indomie tersandung masalah di Taiwan sehingga harus ditarik dari peredaran di negara itu lantaran dinilai menyalahi aturan keamanan pangan di sana. Menurut Kwi Kian Gi, kasus yang dialami Indomie dominan mengarah pada praktek perang dagang dari pemerintah Taiwan lantaran produk Indomie Indonesia harganya jauh lebih murah dibandingkan produk sejenis di Taiwan. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwik, menyusul kebijakan pemerintah Taiwan untuk menarik Indomie dari peredaran, Singapura dan Hong Kong juga melakukan penyidikan. Apa pendapat Bapak? Ya, tapi kan tidak sampai seperti Taiwan kan. Tidak sampai di-ban kan produknya. Ya, kalau cuma sampai segini sih ya biarin aja. Artinya, kalau saya urusan sekecil ini, saya kecenderungan saya, udahlah pemerintah, nggak usah ikut campur. Ini urusan dagang aja. Mereka swasta-swasta gitu. Swasta lawan pemerintah Taiwan gitu kan. Jadi Bapak melihat solusi dari masalah ini sebaiknya dilakukan secara 2G dan bukan G2G ya Pak Kwik? Dan kalau memang besar pengaruhnya terhadap keuangan negara, kesejahteraan rakyat ya baru ikut campur, ini kan nggak terlalu besar. Yang menarik Pak Kwik, produk kertas kita juga terkena masalah di Korea Selatan dan WTO telah memenangkan kita, tapi pemerintah belum melakukan retaliasi. Nah, menurut Bapak, apakah posisi kita yang lemah dalam kasus kertas ini Pak Kwik? Oh, tidak juga. Pemerintah ini kan nggak berani apa-apa. Malaysia semua kan tidak serba tidak berani. Personality-nya lemah. Nah, pemerintah bagaimana counter? Kepribadiannya lemah, tidak tough. Nah, kalau pemerintah seperti itu mau bertindak apa terhadap luar negeri? Jadi bukan menterinya ya, Pak Kwik? Bukan. Bukan. Menterinya kan bisa diperintah. Kalau enggak ya diganti, pecat. Dan menterinya kan bisa dikatakan, ini Anda harus lakukan ini. Tanggung jawab ada di tangan saya, gitu kan. Tanggung jawab pada saya, gitu. Itu baru pemimpin. Lantas menurut visi Bapak, apa yang bisa dilakukan Indofood untuk berunding dengan pemerintah Taiwan secara B2G, Pak Kwik? Tidak banyak, ya sudah, anggap saja pasaran Taiwan atau dialog baik-baik lah dengan Taiwan. Mungkin Taiwan akhirnya mengatakan, ya Anda naikkan dong harganya yang untuk sini. Sebenarnya untuk Indofood kan enak, naikin aja. Price discrimination terhadap Taiwan harganya lain. Ya. Kenapa kok lain? Oh, kami kasih ini yang sesuai standar Taiwan, ya kan lebih enak. Bicara baik-baik dengan pemerintahnya. Karena Taiwan kan tidak mengendaki nol, enggak juga. Dia cuma persaingannya terlalu berat kalau cuma sepertiga gimana gitu. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.